al-mushtaq awil mu'awwal bih, yang mushtaq atau yang ditakwil dengan yang mushtaq. Faslun mukhrijun li ghairi na'at, pemisah yang mengeluarkan selain na'at. Iya. Karena kita dapati apa bayan bukan mushtaq. Taukid bukan mushtaq yang diulang lafaz mabu'nya. Contoh Zaidun qa'imun qa'imun. Qa'imun mushtaq kan? Apa dia di Arab sebagai na'at atau bukan? Bukan. Tapi sebagai apa? Taukid. Nah, ini masih masuk ya. Fa inna kharij biqawli, ini keluar dengan penjelasan berikutnya al-mubayyin li lafzi matbu'i, yang fungsinya menjelaskan lafaz matbu'nya. Berbeda dengan qa'im dalam contoh tadi Zaidun qa'imun qa'imun. Qa'imun yang kedua pada contoh yang telah disebutkan Zaidun qa'imun qa'imun, fa inna ghairu mubayyin li matbu'i, tidaklah menjelaskan matbu'nya, tidaklah menjelaskan qa'im yang pertama, tidak. Bal musawin lahu fil lafzi, bahkan sama dalam lafadznya, iya kan? Enggak ada perbedaan lafadznya. Yang ditunjukkan oleh qa'im yang kedua sama dengan yang pertama, bahkan mubayyin berarti keluar itu. Tapi yang seperti itu. Iya. Taukid yang berupa mushtaq keluar itu. Wal muradu bil mushtaq, dan yang dimaksud mushtaq adalah ma dalla ala hadatsin wa sahibihi, apa yang dia menunjukkan kepada hadas, kejadian dan juga pelakunya. Wa tadammana ma'na fi'lin, dan mengandungi makna fi'il wa hurufah, dan juga mengandungi huruf-hurufnya, yaitu isim fa'il seperti dharib. Kita lihat dharib, ya, hadas dia mengandungi hadas, iya kan, ad-dharb sekaligus pelakunya dharib, iya kan, dharib orang yang mukul, mengandungi orangnya dan juga perbuatannya, dan di situ mengandungi makna fi'il jelas dharb, dan juga mengandungi huruf-hurufnya fi'il dharib dengan yadribu. Yadribu, dharib yadribu. Sama kan huruf-hurufnya kan? Bahkan sukun-sukunnya juga sama kan? Dharib yadribu. Pertamanya diharokati, yang keduanya disukun, ketiga dan empatnya diharokati. Yadribu juga sama, pertamanya diharokati, keduanya disukun, ketiga dan keempatnya diharokati. Wa ma fi ma'na, ataupun yang semakna dengan itu. Semakna dengan isim fa'il seperti amsila al-mubalaghah. Amsila al-mubalaghah, darrab. Ya, ila akhirih. Kemudian juga masuk kepada al-mushtaq adalah ismul maf'ul seperti madrub. Ya. Madrub. Wasifah al-mushabbahah, dan juga sifat musyabbahah seperti hasan. Dan juga isim tafdhil seperti a'lam. Engkau katakan hadza rajulun dharibun. Ini adalah seorang yang memukul. Wa hadha 'abdun madrubun wa ra'aytu rajulan hasan al-wajhi. Hasan al-wajhi itu nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kenapa? Karena dia wasaf diidhafahkan kepada yang beral, tetap dia nakirah. Iya. Maka dia bisa dijadikan sebagai sifat dari rajulan, rajulan hasan al-wajhi. Wa maratu bi rajulin a'lama minka. Bi rajulin a'lama minka, a'lama sifat dari rajul, tanda jarnya fathah niabah. Ini kasrah karena dia menصرف للوصفيه وماذا وزن فعل وانما نعت بها, hanya saja dinati, disifati dengan itu semua, biha sepertinya ya di situ bihima, eh ya tadi bihima katanya apa wa inma nu'ita biha li anna kullan min ha min huma di situ ya min huma kembali ke mana? Eh? Pada simpa isim maf'ul. Terus itunya gimana tuh? Isim tafdhilnya. Keliru sepertinya. Tidak lain bisa disifati dengan itu semua yang disebutkan di atas, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, kemudian juga isim tafdhil. Karena masing-masing dari itu semua diambil dari lafaz masdar. Lidalalah 'ala ma'nan mansubin ilal man'uti. Untuk menunjukkan kepada makna yang disandarkan kepada man'ut. Fa kharaja min dzalika mashtuqqa li zamanin aw makan. Maka dengan ini keluarlah isim yang dia diambil dari zaman ataupun makan. Contoh marman ataupun marama boleh. Ya. Li zamanin rami. Ya. Seperti isim maf'ul ya. Tapi ini menunjukkan zaman dan makan sekaligus. Zaman berarti marman artinya apa kalau zaman?

إعرابه تبعه في جره وعلامة جره كسر آخره ومن ذلك أي المؤول بالمشتق وهو النوع الخامس الجملة فإنه ينعت بها بشرط قونها خبرية مشتملة على ضمير ولو أول مقدرا يربطها بالموصوف ليحصل بها تخصيصه وإلا لكانت أجنبية عنه فإن وردت بلفظ الإشارة أولت بحذف القول العامل فيها كأنت رجل جعلت فداءه فجملة الدعاء صفة لرجل على تقدير مقول فيه جعلت فداءه ويمتنع اقترانها بألا أو الواو خلافا لزمخشري أو شرط المنعوت بها أي بالجملة وكذا شبه الجملة وهو الظرف والمجرور أو شرط المنعوت به أن يكون نكرة لأنها في حكم النكرة لتأويلها بالمفرد النكرة فلا يجوز أن ينعت بها المعرفة ثم إما أن يكون المنعوت بها نكرة لفظا ومعنى نحو اليوم لا ريب فيه ونحو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ويرابوا اتقوا فعل أمر مبني على حذف النون وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع فاعل يوما مفعول به وهو منصوب وعلامة نصبه فتح آخره ترجعون فعل مضارع مغير الصيغة مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم وهو مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير متصل في محل رفع نائب الفاعل فيه جار ومجرور متعلق بترجعون إلى الله جار ومجرور وجملة ترجعون في محل نصب نعت ليوما وهي مؤولة بغير الجملة والتقدير اتقوا يوما راجعين فيه إلى الله وقد يكون منعوت بها نكرة معنى فقط على الأصح كقول تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا فجملة يحمل أسفارا نأت للحمار لأنه ليس المراد به حمارا بعينه فهو وإن كان معرفة لفظا لكنه نكرة من حيث المعنى فجاز أن ينعت بالجملة نظرا لمعناه وقيل أن الجملة في مثل هذا تتعين للحال ومن ذلك قول الشاعر فالأول أنواع maka yang pertama memiliki beberapa macam apa itu yang pertama alladhi jara majra al-mushtaq ya wa huwa imma jarin majra bi-tiradin fa yunqas aw jarin majrahu fi halin duna hal ya kan isim jamid yang dia berlangsung pada penggunaannya isim yang mushtaq bi-tirad dan dia bisa dikiaskan yaitu isim isyarah yang pertama isim isyarah اسم الإشارة غير الظرف المكان selain ظرف مكان yaitu selain sama dan huna selain sama dan huna اسم إشارة selain ظرف مكان yaitu sama dan huna itu dikecualikan فإنه لا يصف به فلا تقول مررت برجل هنا أو ثم على أنه نعت لرجل لتعلقه بمحذوف هو صفة في الحقيقة بل يوصف بغيره مما معناه الحاضر أو المشار إليه sesungguhnya tidak boleh disifati dengan sama ataupun huna tidak boleh disifati dengan al-zarf al-makani maka tidak boleh dikatakan marotu birajulin huna saya melewati seorang laki-laki yang di sini ataupun yang di sana atas dasar menjadikan huna dan sama sebagai na'at enggak boleh. Kalau jadikan sebagai dzarf enggak mengapa. Benar maknanya. Tapi kalau antum jadikan atau niatkan huna dan sama sebagai sifat bagi rajul enggak boleh. Karena dia dzarf makan li ta'alluqihi bi mahdzuf, karena masing-masing dari huna dan sama itu berkaitan dengan sesuatu yang mahdzuf, yang itu hakikatnya sebagai sifat dia. Ya, ka'inin huna, fi rajulin ka'inin huna. Ka'inin sama, jadi huna dan sama muta'alliq dengan sesuatu yang mahdzuf yang hakikatnya itulah sifatnya. Ka'inin, dan dia huna muta'alliq dengan itu yang mahdzuf. Bal yusafu bi ghairihi, bahkan disifati dengan selain itu, selain ghair dan sama. Mimma ma'nahu al-hadir ayil musyar ilaih, dari isim isyarah yang maknanya al-hadir, yang ada, atau al-musyar ilaih, yang ditunjuk ini. Jadi isim isyarah silakan digunakan sebagai sifat selain sama dan huna, yang maknanya al-hadir ataupun al-musyar ilaih. Contoh, marartu bi zaidin hadha, saya melewati Zaid yang hadir ini. Ya. Ataupun yang ditunjuk ini. Hadza dita'wil kepada makna yang mushtaq. Boleh al-hadir atau al-musyar ilaih. Ya. I'rabnya maratu fi'lun wa fa'il bi Zaidin jar majrur wal ha li tanbih za ism isyarah fi mahalli jar na'atun li Zaidin. Ya, jadi za itu i'rabnya pada mahal jar sebagai sifat bagi Zaid. Wasan yang kedua, ismul mausul, isim mausul, alladhi ma'nahu al-ma'hud awil ma'lum, dengan catatan, yaitu isim mausul yang maknanya al-ma'hud atau al-ma'lum, sama maknanya al-ma'hud dengan al-ma'lum, sesuatu yang telah diketahui, sesuatu yang telah ma'lum. Bikhilafi man wa ma wa ai wa za, berbeda dengan isim isyarah seperti man, ma, ai, dan za. Fa'innahu la yusofu biha, sesungguhnya tidak boleh disifati dengan salah satu dari empat isim mausul ini, man, ma, ai, dan za. Fala taqul, tidak boleh engkau katakan marartu bi zaidin man ja'aka. Marartu bi zaidin man ja'aka, enggak boleh. Bal yusofu billadhi, bahkan harusnya disifati dengan alladhi. Marartu bi zaidin alladhi ja'aka. Ya. Contoh, marartu bi Zaidin allazi qama, dengan allazi. Yani maknanya al-ma'lum qiyamuh, allazi maknanya al-ma'lum ataupun al-ma'hud. Saya melewati Zaid yang ma'lum qiyamuh, yang sudah diketahui ya berdirinya. Jadi makna allazi al-ma'lum. Wa i'rabuhu i'rabnya marartu fi'lun wa fa'il bi Zaidin jar majrur alladhi ismun mausul fi mahali jarrin sifat li Zaidin qama fi'lun madin wa fa'il mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ila akhirih. Wa tsalits, yang ketiga, dari yang mushtaq ataupun yang muawwal dengan mushtaq, setelah yang pertama isim isyarah dengan makna al-hadir wal mushar ilaih, dan isim al-mausul dengan makna al-ma'hud dan al-ma'lum kecuali yang dikecualikan. Wa tsalits, yang ketiga, ذو بمعنى صاحب, ذو dengan makna sahib. Ay yusafu biha, yakni bisa disifati dengan ذو yang bermakna sahib. Contoh, marartu bi rajulin dhi malin, ay sahibi malin. I'rabnya marartu fi'lun wa fa'il bi rajulin jarun wa majrur dhi na'tun li rajulin wa na'tun tabi'a lil man'ut fi i'rabih tabi'ahu fi jarrihi wa alamatu jarri al-ya niyabatan 'anil kasrah لأنه من أسماء ستة وهو مضاف وأمال مضاف إليه ومثل هذا يسمسل dengan ذو بمعنى صاحب dalam hal bisa digunakan sebagai na'at juga ذو الطائية juga bisa digunakan untuk na'at فإنه يوصف بها sungguhnya bisa disifati dengan ذو الطائية karena ذو الطائية maknanya apa? الذي dan kita tahu الذي bisa digunakan sebagai sifat. Fa'inna yusofu biha taqul, engkau katakan ja'ani zaidun dhu qama. Ini saja i'rabnya beda ya dengan yang sebelumnya. Kalau dhu di sini mabni. Kalau dhu bima'na sahib, i'rabnya apa? Mu'rab dia. Kalau dhu bima'na alladhi itu dhu at-ta'iyah mabni, i'rabnya mahalli. Taqul ja'ani zaidun dhu qama. Engkau katakan ja'ani zaidun dhu qama, ay alladhi qama. I'rabnya bagaimana? Ja'ani zaidun dhu qama, ja'ani fi'ilun wa maf'ulun bih. Ja'ala fi'l al-madhi ma'a nafatu la mahalla lahu min al-i'rab nul al-qayah ya damir muttasil mabni 'ala sukun fi mahalli nasb maf'ulun bih zaidun fa'il dhu at-ta'iyah mabni 'ala